Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umiri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa man ittaba'a bisunnatihi ila yaumiddin. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia dalam acara Penyejuk Hati. Mudah-mudahan kita terus dapat mendengarkan firman Allah dalam kajian kami. Mudah-mudahan akan menjadikan hal yang sudah panas dalam pikiran kita akan menjadikan sejuk kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum? Qalu asatirul awwalin. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu, mereka menjawab, dongeng-dongeng orang dahulu. Ayat ini mengingatkan kita kembali terhadap apa yang sudah kita rasakan di masyarakat sekarang ini, terjadi pada masa yang lalu ketika Allah menurunkan firman-Nya, yaitu dari surah An-Nahl ayat 24 ini. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kembali. Apa yang kita ingatkan? Supaya hidup kita ini, kita yang kita jalani ini, tidak berdasarkan dongeng-dongeng yang dibahasakan dalam Al-Quran, asatirul awwalin. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita kepada kehidupan yang nyata, yaitu pada berdasarkan firman Allah, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan kedua-duanya ini sebagaimana Rasulullah bersabda, yaitu dalam artinya kalau seandainya kita mengikuti kedua ini, yaitu Al-Quran dan hadis, kita tidak akan pernah tersesat. Dengan kata lain, orang yang tidak mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, tentunya orang ini akan menjadi hidupnya lebih sesat daripada perkiraan orang-orang, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya hidup mereka itu lebih buruk dari hewan-hewan, karena mereka tidak mendengar tapi mereka tidak mengetahui apa yang mereka dengar, mereka lihat tapi mereka tidak mengetahui apa yang mereka lihat, seakan mereka itu buta tapi padahal mereka itu melihat. Begitulah Allah sudah berikan bagaimana suasana orang-orang yang betul-betul tidak memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia bangun selama ini berdasarkan dongeng-dongeng di masyarakat. Maka di sini sudah ada narasumber kita, mungkin akan bercerita bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia ataupun secara umum dalam melaksanakan agama ini, khususnya pada ritual-ritual Islam. Begitu Ustaz Zainal. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Kajian kita ayat 24 tentang Al-Quran bukan dongeng atau legenda. Ayat ini masih terkait dengan ayat 23 sebelumnya yang ditutup dengan innahu la yuhibbul mustakbirin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ayat 24 ini digambarkan siapa orang-orang yang sombong itu. Yang pertama adalah yang menolak kebenaran. Ketika dikatakan kepada mereka ini adalah Al-Quran, adalah firman Allah, mereka berkata ini bukan firman Allah tapi ini adalah dongeng atau legenda. Ini ciri dari orang yang sombong pertama. Yang kedua, ciri orang yang sombong yang pertama menolak kebenaran, yang kedua menghina manusia. Di sini tepatnya menghina Nabi Muhammad SAW. Mereka merasa tidak selevel bila Nabi Muhammad itu menjadi nabi. Mereka berkata, kalaulah Al-Quran ini diturunkan dari kepada salah satu dari dua pembesar di Jazirah Arab ini, karena mereka merasa Nabi Muhammad tidak layak sebagai seorang nabi. Ini adalah kesombongan. Nabi Muhammad seorang yatim piatu, tetapi kenabian bukanlah pilihan masyarakat. Kenabian adalah utusan Allah dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaitan ayat 23 yang lalu. Allah tidak suka dengan kesombongan, dan dijabarkan di ayat 24 bahwa kesombongan itu ada dua: menolak kebenaran, tidak mau mendengar apa yang tertuang dalam Al-Quran, atau menghina Nabi Muhammad, atau menghina para utusan Muhammad, al-warasat al-ulama warasatul anbiya. Ini juga termasuk dari kriteria kesombongan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ada apa dengan asatirul awwalin, legenda, dongengan orang-orang terdahulu bila dikaitkan dengan Al-Quran? Memang, kalau kita telusuri, ada seperti kisah-kisah yang tidak masuk akal di dalam Al-Quran. Bagaimana bumi bisa tenggelam, air bah tinggi, sehingga sampan Nabi Nuh yang berada di atas gunung bisa menaik, bisa terangkat dan menghayun-hayun di laut lepas. Bagaimana kita menemukan laut merah terbelah menjadi dua, sehingga Nabi Musa bisa berjalan di atas tanah yang dulunya sangat basah dan becek, sehingga sekarang bisa jalan. Tidak saja dirinya, tapi juga tentaranya. Tidak saja tentara Nabi Musa atau pengikut Nabi Musa lebih tepatnya, tapi juga Fir'aun dengan tentara Fir'aun. Kita juga menemukan bagaimana Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit mata dan menghidupkan orang mati. Bagaimana Nabi Ibrahim bisa memotong-motong dan mencincang 4 burung, jenis burung, gagak merpati, ayam dan itik. Kemudian habis itu dipanggil dapat hidup kembali. Terlihat seperti dongeng, terlihat seperti legenda, terlihat seperti tidak masuk akal. Tetapi kita yakin bahwa Al-Quran yang merupakan kalamullah, firman Allah, benar adanya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semuanya itu terjadi berkat izin Allah. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak membelah laut merah menjadi terbelah dua, maka hal itu bisa terjadi. Apabila Allah berkehendak orang mati hidup kembali, maka itu bisa terjadi. Apabila Allah berkehendak bumi ini tenggelam dengan air yang tinggi seperti kisah Nabi Nuh, maka itu mungkin terjadi. Apabila Allah berkehendak burung yang dicincang-cincang kemudian datang kembali kepada Nabi Ibrahim, maka itu mungkin terjadi. Karena apa? Karena semua adalah kisah yang benar dan nyata. Karena itu menunjukkan akan kekuasaan, keesaan dan kehendak Allah yang mutlak dan absolut. Maka tidak ada dongeng atau legenda dalam Al-Quran. Walaupun kita menemukan sekarang banyak sekali film yang dibuat menghayal, penuh dongeng atau legenda. Karena apa? Yang membedakan dongeng dan legenda dengan Al-Quran, Al-Quran bersumber dari Allah dan itu terjadi berkat izin dan kehendak Allah. Sementara dongeng dan legenda tidak ada sangkut pautnya dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya, terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Menarik sekali kalau kita dapat menyimpulkan khususnya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana dongeng ini sangat mendominasi dalam kehidupan kita, sehingga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dapat terhalangi, atau ketauhidan kita kepada Allah tidak mencapai 100% disebabkan apa? Masih ada kendala-kendala yang menyebabkan diri kita itu betul-betul tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, bagaimana semaraknya di dalam kehidupan dunia sekarang ini tentang meramal, padahal itu adalah akan menjadikan manusia itu di dalam menjalani hidupnya akan dibangun oleh apa yang diramal tersebut. Tidak dibangun melalui petunjuk dari Al-Quran, tidak dibangun dari petunjuk hadis. Inilah yang menyebabkan dirinya itu. Disebabkan apa? Karena mereka itu mendatangi dan mempercayai atau membaca di sebuah koran dan mempercayai apa yang diramalkan hal tersebut melalui bintang-bintang ini sesuai dengan kelahirannya. Inilah yang menyebabkan kehidupan kita. Seberapa banyak kita hidup di alam nyata ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita peringatan supaya apa? Supaya kita tidak lebih banyak mendongeng karena hidup ini sudah banyak dongeng-dongeng yang diceritakan oleh Israel-Israel atau orang-orang Yahudi yang menyebabkan kadang-kadang kita ini menjadi musuh satu sama lainnya sehingga kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yakinlah, dongeng yang tidak ada menjadi apa-apa itu adalah menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Semestinya kita beribadah kepada Allah itu murni, tapi disebabkan hal seperti itulah yang menjadikan diri kita itu sangat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kasus yang melegenda yaitu apabila tiga orang berfoto, salah satu dari yang berfoto itu ada yang meninggal. Ini adalah termasuk asatirul awwalin, legenda ataupun dongeng-dongeng yang mana keyakinan orang akan ada yang meninggal satu di antara yang tiga itu. Dan ini adalah sudah menjadi masyarakat tentang dongeng seperti itu ataupun legenda seperti itu. Tapi nyatanya ketika Allah berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang mati bernyawa mesti mati dan kematiannya itu tidak dapat mengetahui kapan dan di mana saja karena Allah yang mengetahui. Dari sini saja sudah melanggar. Artinya dengan dongeng itu dapat menyebabkan manusia itu penuh dengan keterikatan hal tersebut. Padahal tidak. Jangankan satu orang, tiga orang dan sama yang mengambil fotonya pun akan mengalami. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa mesti akan mengalami kematian. Untuk itulah menyebabkan ketauhidan kita kurang sempurna. Disebabkan apa? Karena kita bangun hidup kita ini dengan asatirul awwalin. Allah menggantikan asatirul awwalin itu dengan Al-Quranul Karim dan Al-Hadis As-Sunnah Nabi SAW. Untuk itu saja dapat kami sampaikan. Kami mohon SMS-nya apabila terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian ini, yaitu melalui SMS 0811 616943 atau teleponi 0618463133. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.